بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita insyaallah pada kesempatan ini masuk di hadis yang kedua dari kitab Zakah. Al-muallif al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pada kitab beliau Umdatul Ahkam menyatakan Al-Hadithus Sani, hadith yang kedua. An Abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa fima duna khamsi awaqin sadaqatun. Alafu, saya ulangi, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqatun wala fima duna khamsi zawdin sadaqah wala fima duna khamsati awsukin sadaqatun. Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada sedekah, yakni tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa dari hewan, yakni yang dimaksud adalah al-ibil, unta, yang jumlahnya kurang laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Tidak ada zakat ya pada perhiasan perak yang timbangannya kurang dari 5 uqiyah. Awaq ini jamak dari uqiyah. Nanti akan dijelaskan berapa satu uqiyah kadarnya. Ini terkait dengan nisab dari jenis perhiasan ataupun yang selain perhiasan yang bahannya terbuat dari perak. Bisa berupa mata uang perak ataupun yang lainnya. Jadi nisab atau kadar minimal yang terkena dari kepemilikan perak adalah 5 uqiyah. Kurang dari itu tidak ada kewajiban zakat padanya. Wala fi ma duna khamsi zaudin sadaqat. Tidak pula pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor ada kewajiban sedekah. Az-zawd ini maknanya yani al-qati' min al-ibil baina thalath ila al-ashr. Ini sekawanan dari unta yang jumlahnya antara 3 sampai 10. Istilahkan dengan zaud. Ya, kalau manusia atau orang disilahkan dengan nafar atau rohat. Kemudian wala fi ma duna khamsati awsukin sadaqah. Tidak pula pada hasil tanaman dari jenis tanaman yang terkena zakat, entah itu gandum ataupun yang lainnya dari hasil bumi, yang kurang dari 5 wasak, ya padanya ada kewajiban sedekah. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi hadis yang kedua, maudhu atau pembahasannya tentang nisab beberapa jenis dari al-amwal az-zakawiyah, dari harta-harta yang terkena kewajiban untuk dizakati. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya tidak semua jenis harta yang dimiliki oleh seorang muslim padanya terkena kewajiban zakat. Di antara harta-harta yang terkena kewajiban zakat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang pertama harta berupa perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun ya dalam bentuk perhiasan ataupun dalam bentuk yang lainnya. Kemudian yang kedua dari jenis hewan ternak yang terkena kewajiban untuk dizakati adalah diantaranya unta, di mana nisab atau batas minimal dari jenis hewan ini jika mencapai kepemilikan 5 ekor. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini dari jenis harta yang terkena kewajiban untuk dizakati adalah hasil bumi, baik itu berupa korma ataupun gandum ya ataupun kismis. Di mana harta-harta atau jenis-jenis dari hasil bumi ini yang merupakan makanan pokok yang sifat ataupun cirinya adalah bisa disimpan ya untuk jangka panjang. Oleh karena ini ya dari sini maka para ahli fikih menyebutkan yang secara makna dari jenis yang merupakan makanan pokok dari penduduk di sebuah negeri maka masuk ke dalamnya dalam cakupan makna hadis ini. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fi ta'liqihi qawlu fi hadithi Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu ta'ala an. Wa sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis qudsi dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah, wa tidak ada pada harta berupa perak yang kurang dari 5 awqiyah padanya kewajiban sedekah, yakni kewajiban zakat. Kata beliau rahimahullah, al-awqiyah 40 dirhaman. Uqiya kadarnya sama dengan 40 dirham. Wa khamsul awaqi, sehingga jika pada hadis disebutkan laisa fi man duna khamsi awaqin shadaqah, dengan demikian berarti 5 uqiya itu sama dengan 5 kali 40. Ya, mi'ata dirhamin. Jadi ada 200 dirham. Kita mengetahui bahwa dirham ya adalah istilah mata uang yang terbuat dari bahan perak. Adapun jika terbuat dari emas disamakan dengan dinar. Di mana kalau di masa kita ya di sebagian negeri mereka menggunakan nama ini untuk mata uang mereka. Ya, meskipun bentuknya lembaran kertas. Namun di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, istilah dirham ini yang dikenal adalah mata uang yang terbuat dari perak, dinar yang terbuat dari emas. Kata beliau, wahia 22 riyalan faransa wa kasr. Dia nyatakan bahwa kadarnya itu sekitar 22 rial. 22 rial franc, yakni franc. Kemudian pada ta'liq disebutkan khamsu awaqi tu'adilu mi'atai dirham. Balima uqiyah ini setara dengan 200 dirham. Wahia di mana kadar ini ma tu'adilu khams wa tis'in wa khamsimi'ah. Jiraman takriban. Ini sekitar 595 gram. Ini kalau dihitung dengan timbangan yang masyhur di zaman kita. Ya, umumnya orang lebih mengenal timbangan dengan gram ya ataupun ons ya dan yang semisalnya yang dikenal di masa kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa berarti nisab perak ya dengan timbangan yang kita kenal di masa kita adalah 595 gram. 595 gram. Ini nisab perak dengan timbangan yang dikenal di masa kita. Sehingga jika seorang memiliki perak, baik itu dalam bentuk mata uang ataupun dalam bentuk batangan ataupun dalam bentuk perhiasan, ya mungkin di kita jarang perhiasan yang terbuat dari perak, ya mayoritasnya dari emas dan harganya memang jauh di bawah harga emas. Nah, jika benda tadi baik dalam bentuk perhiasan ataupun batangan ataupun mata uang yang dimiliki oleh seorang jumlahnya mencapai minimal ya dari jumlah ini yakni 595 gram, berarti sudah mencapai nisab. Ya, tinggal setelahnya ada kewajiban yang lain yang harus dipenuhi yakni mencapai haul ya, yakni kepemilikan dari barang ini sudah melewati 1 tahun. Kata beliau rahimahullah, fa hadza aqallu nisabil fiddah, Di mana ini adalah paling minimnya dari nisab al-fiddah, nisab dari perak. Faman kana 'indahu dzalikal miqdaru wajib 'alaihi rubul usyri minhu. Barang siapa memiliki perak dengan kepemilikan yang mencapai batas minimal tadi, yakni nisab 200 dirham atau dengan gram 595, maka wajib baginya untuk mengeluarkan dari berat tadi, ya, berat perak tadi, 1/40-nya. 1/40-nya. Kalau dengan persenan, ya, 2.5%. Walaisa laha waqsun kalmasyiyah. Tidak ada pada fiddah ini waqas. Nanti akan disinggung waqas pada pembahasan tentang zakat dari hewan ternak. Ya, kurang lebihnya waqas ini adalah yakni angka kepemilikan antara dua jumlah, ya, kepemilikan yang padanya ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi sebagai contoh misalnya pada ternak kambing, ya. Nisabnya 40. Ya, jika seorang memiliki kambing 40 ekor, maka dikeluarkan 1. Ya. Terus bertahan sampai jumlah 120. Dari 40 sampai 120 itu yang dikeluarkan 1 ekor. Kemudian jika dia sudah memiliki 121, ya, maka dikeluarkan 2 ekor. Nah, angka antara tadi berapa? 40 sampai 121 ini disilakan dengan waqas. Tidak ada pada kewajiban tadi kecuali yang kewajiban pada angka yang paling bawah tadi 40. Jadi, seorang yang memiliki kambing 40 ekor dengan 80 ekor tetap sama mengeluarkan berapa? 1. Nah, untuk perak dan yang semisalnya nanti emas, tidak ada waqas, ya. Jadi tetap mengikuti 1/40-nya. Sebagai contoh, dia memiliki perak misalnya dengan gram 595 gram, ya, 1/40-nya dari 595. Punya perak 1000 gram, ya, 1/40-nya dari 1000. Ya. Begitu dan selanjutnya. Kemudian fayajibu fil mi'ati itsnani wa nisf, sehingga wajib, ya, pada hitungan 100, ya, dikeluarkan 2/2-nya. Atau istilahnya dengan persen, kalau 100% berarti yang dikeluarkan 2.5%. Baik. Artinya jika seorang memiliki perak, baik, misalnya pada hitungan, ya, 100 kali nisabnya misalnya, ya, dikeluarkan, ya, 2.5% dari 100 kalinya tadi. Wafil alf, demikian juga pada 1000, ya, khamsun wa ishrun, maka dikeluarkan 25. Jadi mengikuti 1/40 terus, ya, berapapun dari nilai yang melewati nisab tersebut, ya, maka dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Kata beliau, wa hadza syai'un qalilun min katsirin. Di mana apa yang dikeluarkan dari kewajiban zakat ini sesuatu yang ya sangat sedikit ya dibandingkan sekian banyak yang dimiliki oleh seorang yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk ya hamba pemilik harta tadi. Baik. Kalau ya zakat yang dikeluarkan 2,5%, Hamzah, berarti yang tersisa berapa persen? Lima persen. Dua setengah persen sebagai zakatnya. Berarti yang tersisa berapa persen? Ahmad Gulam, 97,5. 97,5 ya. Jadi kalau misalnya seorang ya taruhlah, dan ini berlaku pada emas juga. Misalnya pada emas ya hitungan dengan gram 85 gram. Berarti kalau punya 100 gram sudah kena zakatnya belum? Sudah, tayyib. Ya, kalau seorang punya 100 gram emas, entah itu dalam bentuk perhiasan ataupun dalam bentuk batangan atau dalam bentuk uang emas. Baik. Atau bahkan termasuk yang disebut para ulama, seandainya ya dalam bentuk gigi emas begitu ya. Bukan karena jarang gosok gigi, bukan. Ya. 100 gram, berarti yang dikeluarkan berapa gram? Mas Ilham. Sebagai zakatnya berapa gram? 2,5 gram. Ya, 2,5 dibandingkan 97,5. Banyakan mana? Sangat jauh berbeda ya. Jadi yang diwajibkan untuk dikeluarkan bukan separohnya, tidak pula 1/4-nya. Ya, hanya sedikit, 1/40-nya. Oleh karena itu kata Syekh di sini, wa hadza syai'un qalilun min katsir. Ini yakni kewajiban yang dikeluarkan dari harta tersebut itu hanyalah sedikit dibandingkan sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala sisakan untuk pemilik harta tadi. Faya ajaban kaifa yabkhulul insanu bihadzal qadril yasir alladhi huwa tuhratul mal. Wasababun linumuwihi wa ziyadatihi. Duhai, betapa mengherankan. Ya. Bagaimana seseorang begitu pelit ya, dengan kadar yang sedikit sekali ya, dari harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk dikeluarkan. Artinya apa? Kalau dia tidak mengeluarkan dari harta yang wajib untuk dikeluarkan tersebut, ya, dia berdosa. Kemudian di siang lain juga dia makan sesuatu yang itu bukan haknya. Ya. Di mana harta yang sedikit yang dikeluarkan tersebut itu bisa menjadi pembersih ya harta yang dia miliki dan menjadi sebab semakin bertambah dan semakin berkembangnya harta yang ada pada diri hamba tadi. Ya, namun demikian syaitan ya membisiki manusia dengan berbagai bisikan-bisikan yang berujung pada enggannya untuk mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Ya, berbagai hilah ya rekayasa ditempuh, termasuk di dalamnya sebagian orang yang terkena kewajiban zakat tersebut ya, ada yang berupaya untuk nanti ketika mendekati waktunya membayar zakat ya, seorang yang misalnya punya peternakan sebagian hewannya dijual, ya, sehingga kurang dari nisabnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang betul-betul berusaha untuk menunaikan kewajibannya dan siapa yang berusaha untuk lari dari kewajiban agama tersebut. Kemudian wa qawluhu wala fi ma duna khamsi zaudin shadaqah. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula pada unta yang jumlahnya kurang, ya, dari 5 ekor ada kewajiban sedekah, yakni kewajiban zakat. Yajuzu fi khams at-tanwin. Ya. Dibolehkan, yakni kata Syekh, pada khams di sini dengan ditanwin. Jadi bisa dibaca wala fi maduna khamsin. Ya. Wa yajuzu idafatuhu ila zaud. Jadi dengan dibaca wala fi maduna khamsi zaudin. Wa zaud maduna ra'iyyah. Dan az-zaud ini istilah untuk sekawanan dari al-ibil, unta. Ya. Duna ra'iyyah. Kalau alam istilah ra'iyyah di sini apakah, ya, digembalakan atau bagaimana, wallahu alam. Hanya kalau di sebagian mu'jam fikih disebutkan bahwa az-zaud ini istilah al-qati' min al-ibil baina salasah ila al-ashr. Jenis kawanan unta yang jumlahnya antara 3 hingga 10 ini disilahkan dengan az-zaud. Wa hadha fil ibil. Dan ini, ya, yakni pembahasan zakat terkait dengan al-ibil, yakni unta. Fa innahu yajibu fi khamsin min al-ibili syatun. Sesungguhnya pada hewan ternak berupa unta ini, seseorang yang memiliki 5 ekor unta, ya, ini sifatnya kita pengetahuan saja karena insya Allah di kita enggak ada yang ternak unta, ya. Paling unta ada di Bonbin, ya, seperti itu. Tapi yang penting kita mengerti tentang hukum yang berkaitan dengan zakat unta ini. Di mana pada kepemilikan 5 ekor dari unta, ya, kewajiban zakatnya adalah syatun, satu ekor domba atau kambing. Jadi zakat unta pada kepemilikan 5 ekor itu adalah berupa dikeluarkan satu ekor kambing, bukan satu ekor unta. Dan ini, ya, juga menunjukkan, ya, jumlah yang sangat sedikit. Unta harganya sekitar berapa? Ada yang tahu? Kalau sapi berapa? 35 juta? Gak nyampe? Gak nyampe? Berapa juta? Gak ada yang jualan unta, gak tahu, ya. Al-muhim, ya, perbandingan unta dengan kambing juga sangat jauh. Ya. Kambing mungkin 2 juta sudah dapat. Tapi unta puluhan juta. Ya. Kalau misalnya satu ekor unta 30 juta saja misalnya, kali 5 ekor berapa? 150 juta. Ya. Satu ekor kambing sekitar 2 juta atau 2 juta setengah. Itu kan nilainya sangat jauh, ya. Nilainya sangat jauh. Ini juga menunjukkan sebagaimana pada harta perak tadi, ya, pada harta peternakan pun demikian. Yang dikeluarkan sebagai zakatnya hanyalah sedikit dibandingkan yang Allah Subhanahu wa taala sisakan untuk pemiliknya. Kemudian wa fil ashr syatani. Adapun pada kepemilikan unta 10 ekor, maka jumlah zakatnya adalah 2 ekor kambing atau domba. Baik ekor kambing atau domba. Wa fi khamsata asyar, jika kepemilikan untanya ada 15 ekor, salasusyah, maka zakatnya 3 ekor domba atau kambing. Wa fi ishrin arba usyah, jika memiliki 20 ekor unta, maka zakatnya 4 ekor kambing atau domba. Tayib. Muhammad, kalau 16 unta berapa zakatnya? Umir. Empat. Abdurrahman. Salam. Tiga. Ya. Talha mau jawab? Berapa Talha? Empat atau tiga? Oh, tiga. Ahsan. Talha bisa jawab dengan tepat. Ya. Jadi, tadi sudah disinggung sebetulnya. Kalau untuk hewan ternak itu ada istilah waqas, ikutnya ke angka yang bawah. Jadi kalau 16 ikutnya ke 2, ke 20 apa ke 15? Ke 15 ya. Jadi hanya mengeluarkan 3 ekor domba atau kambing. Kemudian fa idza balagat khamsan wa ishrina, jika kepemilikan unta tersebut mencapai 25 ekor. Fafiha bintu makhadin. Maka pada sejumlah ini, kewajiban zakatnya adalah mengeluarkan 1 ekor bintu makhad. Ini istilah untuk anak unta dari jenis betina. Dari jenis betina, yang penamaan ini ya ditinjau secara umum, biasanya induknya itu sudah mulai hamil lagi. Ya, jadi bintu makhod artinya putri ya dari yang sedang hamil gitu. Bagaimana kalau sudah seusia ini ya? Nanti akan disebutkan usianya berapa. Namun induknya belum hamil, apakah tetap dikatakan bintu mahad? Jawabannya tetap. Karena ini istilah kembali kepada usia dan istilah yang ditinjau dari keumuman keadaan induknya. Jadi andai pun keluar dari keumuman, ya tetap istilah ini disematkan pada anak unta betina pada usia tersebut yang akan disebutkan. Ai bakratan laha sanatun. Bakrah artinya anak, kalau hewan dengan betina saja ya. Baik. Anak unta betina dari jenis betina yang laha ya. Usianya mencapai sanah, yakni usia 1 tahun sempurna. Ya. Perlu diingat bahwa hitungan masa ini dengan istilah syar'i, yakni hitungan hijriah. Wasumiyat ya, ibnatu makhad, dinamakan ibnatu makhad atau bintu makhad, lianna ummaha fil ghalibi qad makhadat ay hamalat, dikarenakan fil ghalib umumnya, keumumannya induknya itu sudah mulai hamil lagi. Walaysa dhalika syartun, kata si ya, bukan kehamilan ini menjadi syarat untuk ya istilah itu disematkan pada anak unta tadi. Balis syartu anna laha sanatun, bahkan yang menjadi syarat bahwa anak unta tadi sudah sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua ya, masuk tahun kedua artinya betul-betul sudah sempurna. Misalnya ya, anak unta tadi ya, terlahir pada tanggal 1 Muharram. Maka tahun berikutnya, ya, 1 Muharram berarti sudah genap 1 tahun. Nah, ini diistilahkan dengan bintu mahram pada anak unta betina yang genap berusia 1 tahun. Jadi ini, ya, kewajiban zakat ketika seorang memiliki hewan ternak dari jenis unta mencapai jumlah 25. Pertanyaannya, Aba Lukman. Baik. Kalau 23, zakatnya apa? Empat ekor kambing. Kalau 26, anak unta betina usianya 1 tahun sempurna. Istilahnya bintu, bintu mahad. Kenapa dinamakan bintu mahad? Iya. Biasanya sudah, oh, induknya sudah hamil lagi. Baik, Hasan. Selanjutnya kata Ali Musa'di rahimahullah, wa fi sittin wa thalathin bintu labunin, pada kepemilikan onta sejumlah 36 ekor. Perhatikan, 36 ekor. Maka zakat yang dikeluarkan adalah bintu labun. Apa itu bintu labun? Ya. Dikatakan di sini ai bakratun laha sanatani. Yani anak unta betina yang telah berusia 2 tahun sempurna. Ya, sudah usia 2 tahun sempurna memasuki tahun ketiga. Nah, kenapa dinamakan bintu labun? Labun dari laban, yakni air susu. Summiyat bidzalika, dinamakan demikian li anna ummaha ghaliban qad waladat wa sarat dzata labanin. Dinamakan demikian dikarenakan induknya. Ya, kalau hewan disilakan induknya, bukan ibunya. Ya, umumnya itu telah, boleh istilah melahirkan, tidak apa-apa ya. Beranak apa melahirkan? Ya, mudah saja, melahirkan. Sudah melahirkan, ya, melahirkan adiknya. Ya, baik. Adik dari bintu labun ini. Wasarat dzata labanin, dan karena sudah melahirkan, ya, berarti sudah memiliki air susu, ya, untuk menyusui adiknya tadi. Walaisa dzalika syartun, ini juga bukan syarat. Artinya seandainya pun, ya, sampai usia 2 tahun tadi, ya, induknya enggak hamil-hamil, ya, tetap diistilahkan bintu apa? Bintulah, bintu labun. Bali syartu anna laha sanataini, bahkan yang menjadi syarat, ya, bahwa onta, ya, betina tadi, anak onta dari jenis betina tadi sudah mencapai usia 2 tahun sempurna. Baik. Mas Agni, apa istilahnya kalau baru 1 tahun? Bintu labun. Kalau sudah 2 tahun, bintu labun juga. Apa namanya yang pas kalau baru 1 tahun? Bintu mahabbai. Ahsan. Ya. Jadi kalau sudah 1 tahun, itu namanya, ya, bintu mahad. Kalau baru 2 tahun, Mas Rayyan, kalau baru 2 tahun, apa namanya, pintu labun, ya. Pintu labun ahsan. Tadi dikeluarkan pintu labun, kalau ontaknya sudah berapa? 36. Kalau baru 37 berapa? Berapa Hamzah? Kalau 37. Berapa? 37. Abu Jundi, kalau ontanya 30 ekor, berapa kambing zakatnya? Satu ekor sapi, anak sapi, ya. Jadi ada tadi sudah dilewati zakatnya satu ekor anak sapi? Belum, ya, belum pembahasan zakat sapi. Jadi baru pembahasan zakat onta. Tadi sudah disinggung jenis harta yang dikeluarkan, ada yang berupa onta juga, ada yang berupa kambing juga. Belum disinggung mengeluarkan sapi. Ya, bakroh itu artinya ya anak onta dari jenis betina. Tadi berapa? 30? Berapa ekor? Zakatnya berapa ekor? Satu. Yang usia? 1 tahun ahsan. Namanya? Pintu siapa? Pintu siapa namanya? Ya, pintu mahad dayib ahsan. Kita masuk berikutnya ya. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Pada kepemilikan 46 ekor. 46 ekor unta. Zakatnya adalah hiqqah. Apa itu hiqqah? Bakratun laha thalasu sinin. Yani anak unta betina yang sudah berusia 3 tahun sempurna. Summiyat bidzalika li'annaha istahaqqat an yuhmala 'alayha wa an yatraku wa an yatrakaha al-fahlu. Dinamakan demikian, dinamakan hiqqah anak unta betina ini yang tadi sudah berusia berapa? 3 tahun. Dikarenakan sudah berhak untuk diberi beban, ya, dibuat untuk membawa beban. Jadi punggungnya sudah kuat. Demikian pula dinamakan demikian karena ya sudah pantas untuk dikawinkan. Baik. Ini pada kepemilikan 46 ekor. Jadi ya zakatnya berupa satu ekor unta yang sudah genap usia 3 tahun diistilahkannya dengan hiqqah. Ya, dinamakan demikian karena sudah bisa dijadikan sebagai hewan untuk membawa beban di punggungnya. Ya, ataupun sudah pantas untuk dikawinkan. Tapi ini pada kepemilikan 46. Ya. Nah, pada hitungan 36 sampai 35 hamam. 36 sampai 35. Tadi zakatnya apa? Zakatnya Allahu a'lam. Baik. Mungkin Tolhah malah bisa ya. Iya. Ya, hamam enggak bisa bisa siapa tahu. Mas Tito, dari 36 sampai apa dah? Saya 45. Hikoh 36 sampai 45 hikoh ya. Baik. 36 sampai 45. Fatur Rahman. Yang keras suaranya. Umur, namanya apa? Bintu? Bintu lah. Lahun? Labun? Punya kitabnya enggak? Oh, benar ya. Bintu Labun, bukan Bintu Lahun. Kalau Bintu Lahun anak perempuan yang suka main. Ya. Ya. Baik. Waktunya cukup, insyaallah dihafal dulu yang sudah. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya ada pertanyaan. Makan. Ya. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.